Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan sebuah risalah yang ditulis atau pada asalnya adalah muhadharah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah tentang manhaj Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah fit ta'lif, manhaj atau metode Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam penulisan-penulisan karya-karya ilmiah beliau. Kita sudah sampai kepada pembahasan manhaj beliau di dalam ta'lif fil fiqh, karya beliau dalam fikih. Naam. Seingat saya belum selesai pembahasannya. Sudah selesai belum? Mungkin sudah terlalu lama ya. Seingat saya belum. Jadi beliau rahimahullah memiliki karya-karya dalam bidang fikih. Di antaranya ya yang sedang kita bahas adalah kitab Adabul Masyi ila Shalah. Adabul Masyi ila Shalah, kitab adab berjalan ke masjid. Dan sudah kita baca bersama bahwasanya judul ini diambil dari bab yang pertama. Adabul Masyi ila Shalah. Adapun kandungan dari kitab ini pembahasan tentang ya adab-adab ke masjid, kemudian sifat tata cara sholat, pembahasannya juga masuk ke dalam pembahasan kitabu as-siyam, ya kitabu zakah, disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Adapun pembahasan terkait dengan wudu, ya toharah, syurutu as-sholah, itu ada risalah khusus yang beliau tulis. Naam, syurutus shalah. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dan sudah kita baca pada kesempatan yang telah lalu ya penjelasan tentang metode beliau di dalam kitab ini, kitab Adabul Masyi ila Shalah. Poin yang pertama sudah kita baca ya. Kemudian berikutnya ikhwatil kiram, poin yang kedua. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah annahu yadhkuru katsiran al-hukma maqrunan bidalilihi. Di antara metode beliau di dalam kitab ini Adabul Masyi ila Shalah, beliau banyak menyebutkan hukum kemudian diiringi dengan dalil. Ini metode beliau. Banyak sekali beliau menyebutkan masalah, kemudian setelah itu disebutkan dalilnya. Hukum ini adalah ini, dalilnya adalah ini. Naam. Disebutkan contohnya, mislu qawlihi fi babil janaiz. Contohnya, di dalam babul janaiz, bab tentang jenazah, beliau menyebutkan masalah. Apa masalah yang beliau sebutkan? Wa yusara'u fi qada'i dainihi wa ibra'i dhimmatihi min nadharin aw kaffaratin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqwa anhu, hassanahu Tirmidzi. Di dalam kitabul janaiz, kitab jenazah, beliau mengatakan wa yusara'u, di antara hukum beliau mengatakan wa yusara' dan hendaknya disegerakan fi qada'i dainihi, disegerakan ketika ada saudara kita meninggal untuk menunaikan hutang-hutangnya. Menunaikan dain, hutang mayit. Wa ibra'i dhimmatihi, dan segera melepaskan tanggungannya. Dhimmah, beban, tanggungan. Min nazarin, seperti nazar, dia punya nazar untuk Allah. Berarti itu hutang untuk Allah atau hutang kepada Allah. Au kafaratin, atau kafarah, itu juga hutang kepada Allah. Karena hutang itu ada dua macam. Hutang untuk manusia atau kepada manusia, dain lil ins. Kemudian yang kedua, hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah seperti zakat misalnya. Orang seharusnya bulan Muharram membayar zakat. Namun dia sakit, ya, tertunda sampai bulan Safar belum bayar zakat. Tuwfiya, kemudian meninggal. Di bulan Muharram hala alaihil haul. Di bulan Muharram sudah datang waktu dia membayar zakat, tetapi na'am, terlupakan atau terluputkan sampai bulan Safar dia wafat. Zakat yang itu merupakan kewajiban dia adalah hutang yang harus dikeluarkan lillah, untuk Allah. Zakawat. Na'am. Sebab dia meninggal setelah hala alaihil haul, setelah tiba haulnya. Atau dia punya nazar, punya nazar. Nazar itu juga hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bernazar saya akan memberikan makan kepada 10 orang miskin, misal. Nazara, bernazar untuk memberikan makan kepada 10 orang miskin. Tufiya, kemudian meninggal. Ini hutang. Naam, atau kafarah, kafarah juga demikian. Kafaratul yamin, ya. Tebusan atas sumpah dia. Ini hutang-hutang kepada Allah. Adapun hutang-hutang kepada makhluk, ma'ruf. Dia hutang kepada makhluk. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Terjadi perbedaan kalangan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika harta yang dimiliki oleh mayit itu tidak bisa menutup semua hutang dia. Ayyuhuma yuqaddam, manakah yang lebih diutamakan, hutang dia kepada Allah atau hutang dia kepada makhluk? Khilaf di antara para ulama. Tetapi intinya, Asy-Syaikhu rahimahullah di sini menyebutkan salah satu hukum jenazah, yaitu yusara'u, hendaknya disegerakan untuk menunaikan hutang-hutang mayit dan melepaskan tanggungan-tanggungannya. Ini masalah, ini hukum. Setelah itu beliau menyebutkan dalilnya. Ini yang dimaksud dengan apa? Metode beliau. Beliau menyebutkan hukum kemudian menyebutkan apa? Dalilnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, yakni dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin, roh seorang mukmin itu ketika dicabut, mu'allaqatun, tergantung atau digantung bidainihi, dengan hutangnya. Jadi rohnya itu tergantung dengan hutangnya. Hatta yuqwa anhu, sampai dilunasi hutangnya. Hadis ini hasanahu Tirmidzi, dihasankan oleh al-Imam Tirmidzi. Allahu a'lam bissawab, apa yang dimaksud dengan rohnya itu digantung. Naam, disebutkan demikian mutlaqan. Nah, yang jelas hadis ini menunjukkan perintah untuk bersegera melunasi hutangnya, karena itu maslahah, maslahat bagi apa? bagi mayit. Sampai dikatakan oleh Nabi, nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin itu muallaqatun, tergantung atau digantung, bidainihi, dengan sebab hutangnya. Hatta yuqdha anhu, sampai dilunasi hutangnya. Naam. Wabillahi taufiq. Di sini berarti salah satu metode beliau di dalam kitab fikih, beliau menyebutkan masalah kemudian dalilnya. Terkadang beliau tidak menyebutkan dalil, namun mengisyaratkan ada dalil. Kata Syekh Abdul Muhsin, wa ahyanan yadhkurul hukma wa yushiru ila dalil. Terkadang beliau menyebutkan hukum suatu masalah, wa yushiru ila dalil, kemudian mengisyaratkan kepada dalil. Tidak menyebutkan nas dalilnya, namun beliau mengisyaratkan, mengisyaratkan ada dalil. Kenapa beliau hanya mengisyaratkan walayat kuruhu dan tidak menyebutkannya? Ikhtisaran, maksudnya adalah ikhtisaran, untuk apa? Meringkas. Mislu qawlihi fil janaiz, sebagaimana diucapkan oleh beliau dalam kitabul janaiz. Naam, dalam kitabul janaiz beliau mengatakan salah satu masalah dalam kitabul janaiz, wala yamshi bin na'li fil maqbarah, dan tidak diperbolehkan untuk berjalan di kuburan dengan menggunakan sandal. Wala yamshi, dan tidak berjalan, bin na'li, menggunakan apa? Na'l, sandal, fil maqbarah, di kuburan. Naam. Lil hadis, karena ada hadis dalam masalah ini, tidak disebutkan hadisnya, hanya mengatakan lil hadis, dalilnya adalah hadis. Qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad tentang hadis itu, wa isnaduhu jayyid, dan sanadnya apa? Jayyid. Naam, di sini beliau tidak menyebutkan apa? Hadisnya, lafadznya, namun beliau mengisyaratkan ada hadis dan hukum hadis tadi dengan menukilkan hukumnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan wa isnaduhu jayyid. Nah, ini diantara masail yang disebutkan oleh Syekhu rahimahullah tentang ya disyariatkannya kita melepas na'lain, sandal, ketika masuk ke makbarah, kuburan. Naam. Dan hadisnya memang demikian ya. Suatu saat Rasul alaihi salatu wasallam melihat ada orang masuk ke makbarah kemudian memakai sandal, kemudian diperintahkan untuk ya melepaskannya. Itu hadis yang diisyaratkan oleh Syekh rahimahullah. Taib, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di dalam beberapa muhadharah beliau, dan beliau sering di dalam muhadharah menyebutkan masalah ini. Ya, beberapa kali beliau menyebutkan masalah ini tentang memakai sandal. Bolehkah kita memakai sandal di makbarah ketika di makbarah itu banyak hal-hal yang apa namanya memadharatkan kita? Ya, mungkin ada makbarah yang di situ banyak apa namanya duri-duri, atau banyak apa namanya bahaya dan semisalnya. Taib, yang mungkin akan memadharatkan. Kalau memang ada hal-hal yang seperti itu memadharatkan, ya, maka tidak mengapa untuk dia memakai, ya. Taib, namun dengan tetap dia memperhatikan makabir, tidak menginjaknya. Ya. Atau memang di kuburan itu, makbarah itu memang ada jalan yang dibuat khusus. Ada yang dibuat khusus. Nah, ala kulli hal, ya, ketika tidak ada masyakah dan juga ada hal-hal yang mungkin apa namanya mengharuskan untuk kita memakai, ya, maka hendaknya kita lepas na'lain, dua sandal itu, sebagaimana hadis yang diisyaratkan oleh Syekh rahimahullah. Baik, kemudian yang ketiga, ikhwatil kiram, annahu ahyanan yushiru ilal ikhtilaf fil mas'alah wa yani yasir ila au yusiru ila tarjihi ma huwa ahwat. Taib, terkadang di dalam masalah-masalah fikih beliau mengisyaratkan dalam masalah itu ada khilaf. Sebagaimana antum ketahui, dalam beberapa masail fikhiyah itu ada khilaf, perbedaan pendapat. Naam, di dalam kitab Adabul Masyi ila Shalah pun beliau terkadang mengisyaratkan adanya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun beliau ya kemudian tidak membiarkan demikian saja ya, khilaf itu dicerna oleh yang membaca. Beliau menuju kepada tarjih. Beliau menuju kepada tarjih, apa yang beliau anggap rajih paling kuat. Naam, dengan menimbang mana yang paling hati-hati, ma huwa ahwat. Jadi di dalam mentarjih beliau memilih yang lebih hati-hati. Naam, sisi ini kehati-hatian. Naam. Contoh misalnya, mislu qaulihi fi babi salatil jamaah. Seperti ucapan beliau dalam bab salatil jamaah, dalam pembahasan salatul jamaah. Ya. Tentang orang-orang yang masbuk. Orang-orang yang masbuk, imam sudah rukuk. Taib, kita datang imam sudah rukuk. Taib, muncul pertanyaan, saya takbir berapa kali? Apakah cukup takbir sekali, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar? Jelas yang pertama takbiratul ihram. Atau dua kali takbir, takbir yang pertama adalah Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian takbir lagi untuk apa? Rukuk, intiqal. Kam marrah nukabbir, berapa kali kita bertakbir? Apakah cukup sekali atau dua kali ketika kita masbuk mendapatkan imam apa? Sedang rukuk. Baik, bisa difahami ya masalahnya ya. Kita datang, imam sudah rukuk. Baik. Antum jangan langsung rukuk tanpa takbir, enggak sah nanti. Karena sholat itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Jangan langsung slonong rukuk enggak takbir, ya enggak sah. Karena sholat itu harus diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Jangan langsung rukuk, awali dengan takbir. Ini sepakat, harus ada takbir, takbiratul ihram. Karena sholat itu kata Nabi alaihi salatu wassalam ya, naam, tahrimu had takbir wa tahlilu had taslim. Demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sholat itu pembukanya atau yang menjadi awal dari sholat adalah takbir, yakni takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan sebagai tahlilnya yang mengakhiri sholat adalah mada at-taslim, mengucapkan salam. Yang menjadi khilaf adalah berapa kali takbir, cukupkah hanya dengan takbiratul ihram atau juga harus ada takbir lagi, yaitu takbir al-intiqal. Naam. Di sini Syekh rahimahullah mengatakan adanya khilaf, mengisyaratkan adanya khilaf. Wa tujzi'u takbiratul ihram, cukup satu takbir, yaitu takbiratul ihram, an takbiratil ruku', dari takbir ruku'. Jadi takbir satu saja cukup kata beliau. Nah, dan mencukupi takbiratul ihram dari takbir ruku', berarti cukup berapa? Sekali. Naam. Li fi'li Zaid ibn Thabitin, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Zaid ibn Thabit. Ini pendapat Zaid bin Thabit, sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, wa ibni Umar, dan juga pendapat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Naam. Wala yu'rafu lahuma mukhalifun minas sahabati, dan tidak diketahui adanya sahabat yang menyelisihi keduanya. Jadi Zaid ibn Thabit dan Ibnu Umar, kalau beliau atau kalau masbuk mencukupkan takbir yang pertama, yaitu takbiratul apa? Ihram. Cukup itu dan tidak ada takbir berikutnya untuk rukuk. Taib. Tetapi kata beliau, nah beliau berpendapat tujzi itu cukup. Tetapi beliau mengarahkan untuk sesuatu yang lebih hati-hati. Maka beliau mengatakan wa itiyanuhu bihima, dan mendatangkan keduanya, yakni dua kali takbir, afdalu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Kenapa lebih rajih menurut beliau? Khurujan min khilafin man min khilafi man aujabahu, agar kita keluar dari perselisihan sebagian ulama yang berpendapat wajibnya takbir intiqal juga. Berarti di sini beliau mengisyaratkan ada khilaf atau tidak? Ada khilaf. Walaupun beliau punya pendapat, pendapat beliau apa tadi? Cukup satu. Beliau tegas mengatakan wa tujzi'u takbiratul ihram an takbirir ruku. Jelas beliau mengatakan demikian. Cukup takbiratul ihram dari takbir apa? Ruku. Dan beliau sebutkan pendapat ini adalah pendapat Zaid ibn Sabit dan Ibn Umar. Namun beliau mengingatkan wa itiyanuhu bihima, dan mendatangkan dua takbir itu afdalu, lebih afdal. Kenapa? Agar kita keluar dari khilaf. Naam. Wabillahi taufiq. Seperti permasalahan ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Seperti permasalahan tentang apa? Paha. Apakah paha itu paha laki-laki, apakah itu aurah atau bukan? Sebagian mengatakan ya, paha itu aurah. Ada yang mengatakan paha bukan aurah, menyebutkan dalilnya masing-masingnya. Tetapi al-ahwatu, yang lebih hati-hati adalah kita menutupi apa? Paha. Wa hasal al-khilafu fi dzalik. Memang ada khilaf dalam masalah ini. Naam. Taib, ini poin yang ketiga di antara metode beliau di dalam penulisan kitab apa? Fikih Adabul Masyi ila Shalah. Bismillah. Yang keempat ikhwatil kiram, di antara metode beliau di dalam kitab Adabul Masyi ila Shalah, annahu yasrahu ba'dhal kalimat fil ad'iyah. Beliau terkadang mensyarah, atau beliau mensyarah sebagian kalimat dalam doa-doa. Taib, dalam kitabus shalah tentu ada doa. Ada doa istiftah, ada doa ini dan seterusnya. Nah, beliau tidak hanya menyebutkan doanya saja, namun beliau juga mensyarah sebagian kalimat. Naam. Ini diantara kelebihan dari buku atau kitab Adabul Masyi ila Shalah. Beliau mensyarah, mensyarah ba'dul kalimat, beberapa kalimat-kalimat dalam doa. Dan tentunya yang seperti ini penting untuk dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim, agar apa yang kita baca di dalam ibadah kita, kita mengerti maknanya. Doa yang kita panjatkan, kita juga mengerti apa kandungannya. Naam. Antum bisa melihat contohnya, mislu seperti ya, ketika membahas attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Antum bisa melihat kitabnya langsung bagaimana beliau mensyarah sebagian kalimat. Wa mithlu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini contoh dua doa yang disyarah oleh beliau. Nah, sebagian kalimat-kalimatnya di dalam kitab Adabul Masyi ila Shalah. Taib. Yang kelima, ikhwatil kiram, di antara metode beliau di dalam penulisan kitab fikih, yaitu kitab Adabul Masyi ila Shalah, ba'da an awrada salam ala ashabil kubur, istatrada bidzikri jumlatin min adabis salam wal isti'dzani wal utasi wat tasaubi. Setelah beliau menyebutkan assalam ala ashabil kubur. Baik, di antara adab kita ziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada ashabul kubur. Assalamu alaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Salam kepada ashabul kubur. Tapi pembahasannya adalah adab salam kepada atau adab ziarah kubur. Namun beliau membahas setelah itu perkara-perkara yang lain. Istatrada bidzikri jumlatin min adabis salam. Tapi kemudian setelah itu beliau membahas adab-adab salam. Jadi bukan hanya ketika apa namanya sebagai pembahasan adab masuk kubur, tidak, yang apa namanya makbaroh kuburan, tidak. Karena beliau sedang membahas adab itu salam, akhirnya beliau membahas lebih rinci tentang adab salam. Antum bisa melihat dalam kitab itu langsung. Wal istidzan, juga adab-adab meminta izin. Wal utas, adab ketika bersin. Wat tasaub, dan adab ketika apa namanya, ketika seorang menguap, ya, angop kalau bahasa Jawanya namanya. Adabnya bagaimana namanya? Taib. Jadi kalau kita lihat babnya dalam bab jenazah, tapi kemudian pembahasannya ya meluas, ada tambahan pembahasan. Ya. Hadza wallahu alam, ini na'am gambaran kepada kita tentang buku ini, Adabul Masyi ila Shalah. Dan seandainya buku ini nanti antum baca, antum pelajari, ya, atau ini menjadi muqarrar, ya, menjadi muqarrar, menjadi apa namanya, kurikulum. Nah, maka ini sesuatu yang sangat bermanfaat insyaallah, karena sekali lagi buku Adabul Masyi ila Shalah ini pembahasannya mudah, kalimat-kalimatnya jelas, masalah-masalahnya juga jelas. Beliau mengiringi masalah dengan dalil, atau terkadang masalah kemudian beliau mengisyaratkan kepada dalil. Beliau terkadang menjelaskan makna-makna kalimat, yang ini semuanya memberikan faedah dan manfaat. Dan ketika ada khilaf, ya, beliau merojihkan, ya, terkadang bentuk perojihannya adalah beliau mengingatkan mana yang paling hati-hati dalam apa namanya, dalam masalah tersebut. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, berarti kita sudah membahas dua buku dari buku-buku fikih yang ditulis oleh beliau. Yang pertama adalah Syurutus Shalah, kemudian yang kedua Adabul Masyi ila Shalah. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ada sebuah buku yang beredar. Buku itu berjudul Ahkamu Tamannil Maut, hukum-hukum yang terkait dengan mengharap kematian. Demikian judul bukunya. Dan buku ini dikatakan itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dinisbatkan kepada beliau. Padahal di dalamnya itu terkandung perkara-perkara yang menyelisihi sunnah, menyelisihi dakwah Syekh, yaitu dakwah tauhid. Naam. Maka di sini para ulama membahas apakah memang betul buku ini adalah bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sementara isinya seperti itu, ada beberapa perkara yang menyelisih dakwah beliau, dakwah tauhid. Naam. Maka di sini ikhwatil kiram diingatkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Wa amma kitabu ahkam tamannil maut, adapun sebuah buku yang berjudul Ahkam Tamannil Maut, fala tasihhu nisbatuhu ila Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, tidak benar buku itu ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tidak benar. Penisbatan kepada beliau ini tidak benar. Kenapa demikian ikhwatil kiram? Wa huwa mustamilun ala umurin mukhalifatin li da'wati Syekh. Di dalam buku ini terdapat perkara-perkara yang menyelisihi dakwah Syekh. Al-mabniyah ala nususil kitabi wa sunnah wa makana alaihi salaful ummah. Menyelisihi dakwahnya Syekh, di mana dakwah Syekh itu adalah dakwah yang dibangun di atas Al-Kitab dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Sementara isi buku ini ada perkara-perkara yang menyelisihi itu semuanya. Naam. Walihada, oleh karena itu, fariha bihi ba'dul mukhalifina lihadhihi dakwah. Oleh karena itu, orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid, yang memusuhi dakwah sunnah, senang dengan yang seperti ini. Nah, ini kesempatan untuk menjatuhkan dakwah Syekh, kesempatan untuk dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan dakwah tauhid. Naam. Wa fihim man uniya bi tiba'atihi wa tawzi'ihi, sampai sebagian mereka ada yang uniya, punya semangat untuk mencetaknya dan dibagi-bagi gratis. Kita memiliki buku ini, ya, tapi dicetak bagus, judulnya demikian, Ahkam Tamannil Maut. Memang ada yang mencetaknya dibagi-bagi. Nah, bagus cetakannya. Tapi subhanallah, ya, di dalamnya itu sesungguhnya menyelisih dakwah Syekh. Naam. Wa qad awdaha adama sihhati nisbatil kitab ila Syekh rahimahullah Asy-Syekh Shalih Ibn Fauzan. Di antara para ulama yang menjelaskan tentang tidak benarnya penisbatan buku ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Asy-Syekh Shalih Ibn Fauzan. Beliau menulis sebuah risalah dengan judul Ibtalu Nisbati Kitabi Ahkami Tamannil Maut ila Syekhil Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Batilnya, tidak benarnya atau bantahan penisbatan penyandaran kitab Ahkam Tamannil Maut kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah dimusuhi oleh syayatin, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Naam. Dakwah yang indah, dakwah yang baik dijelek-jelekan. Naam. Ini memang metode musuh-musuh Islam. Maka kita harus berhati-hati dengan itu. Yang namanya dakwah Ahli Sunnah itu, ya, dimusuhi. Maka, ya, banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang kita lihat aneh. Seperti misalnya menisbatkan kepada seorang syekh ucapan yang itu tidak diucapkan oleh syekh, atau menisbatkan sebuah tulisan kepada syekh padahal itu bukan tulisan syekh. Naam. Wabillahi taufiq. Seperti terjadinya pembunuhan sahabat Utsman bin Affan ketika itu. Utsman bin Affan ketika itu dikepung di rumah beliau oleh para pemberontak, ya, orang-orang yang dihasung untuk apa namanya menjatuhkan sahabat Utsman bin Affan dari orang-orang Mesir dan seterusnya, semuanya mengepung rumah Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan naik ke atas rumah beliau dan beliau menasihati rakyatnya. Walhamdulillah mereka sadar. Mereka sadar. Mereka pun pulang kembali ke mana? Ke Mesir. Alhamdulillah mereka kembali. Namun subhanallah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Ahli Sunnah tidak rela kalau mereka ini orang-orang Mesir pergi begitu saja. Maka terjadilah kisah surat Muzawwar, risalah yang didustakan atas Utsman bin Affan. Ketika orang-orang Mesir ini berjalan akan kembali ke Mesir, ya, di tengah perjalanan mereka melihat ada seorang penunggang kuda atau penunggang kendaraan yang mencurigakan. Sepertinya dia memang sengaja dia berbuat seperti itu, gerak-geriknya mencurigakan. Akhirnya ditangkaplah orang ini. Ketika ditangkap orang ini, ternyata orang ini membawa sebuah surat yang surat itu di dalamnya ada cap khatam, ya, stempel Utsman bin Affan. Isinya surat itu perintah kepada gubernur Mesir, ya, wahai gubernur Mesir, tolong nanti kalau orang-orang yang datang dari Madinah ini yang telah mengepung Utsman, setelah sampai di Mesir, penggal mereka atau bunuh mereka semuanya. Padahal sama sekali Utsman bin Affan tidak memerintahkan itu. Sama sekali Utsman bin Affan tidak membuat surat itu. Dan ini menyulut kemarahan orang-orang tadi, ya, menyulut kemarahan ahlu Mesir, orang-orang yang jahil, orang-orang yang ditiupi syubhat. Mereka pun kembali lagi ke Madinah, lebih beringas, lebih nekat, lebih ngawur, sampai kemudian terbunuhlah sahabat Utsman bin Affan. Naam. Maka tidak heran ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dakwah yang mulia ini, dakwah yang agung ini kemudian ada sebagian orang-orang yang haqidin, orang-orang yang apa namanya, hasad, dengki kepada dakwah ini, ingin menjelek-jelekkan dakwah, entah dengan menjelek-jelekkan pembawanya, para ulamanya, ya, dengan menjelek-jelekkan pribadinya, atau mungkin menjelek-jelekkan dengan tuduhan-tuduhan dusta. Nah, yang ini semuanya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah tidak memadharatkan kepada dakwah sama sekali, namun memadharatkan orang-orang yang merusak citra dakwah. Karena sungguh agama ini yang menolong adalah Allah Jalla wa'ala, dan kita semuanya adalah hamba-hamba yang sebatas berusaha untuk berbuat, berusaha untuk mengikhlaskan niat, berusaha untuk sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang memberikan pertolongan, yang memberikan kemudahan, hanyalah Allah Jalla wa'ala. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah sedikit yang bisa kita sampaikan terkait dengan kitab atau manhaj Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam taklif al-fiqh. Dan tersisa satu pembahasan, insyaallah kita apa namanya bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu ikhtisaruhul kutub. Beliau rahimahullah juga apa namanya sering meringkas kitab-kitab para ulama, dibuat ringkasan-ringkasan sehingga kita orang-orang yang datang belakangan ini bisa mengambil faedah dari ringkasan-ringkasan tersebut. Ini wallahu alam, semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.